Mitra Bisnis, beberapa pernyataan pejabat pemerintah di akhir tahun lalu mengindikasikan bahwa proyek MP3EI atau Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi sudah bisa direalisasikan di awal tahun ini, serta bisa menjadi faktor-faktor pendukung perekonomian nasional. Untuk membahas apakah langkah-langkah baru ini memang efektif untuk mendongkrak perekonomian nasional seperti yang diharapkan oleh banyak kalangan, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, seperti apa Bapak melihat potensi dari hal baru ini? Bukan. Itu bukan barang baru. Mereka mengenali sebetulnya ini apa yang kiat di sini. Lalu kemudian pemerintah mau mikir apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung gitu. Jadi dia lihat di potret, oh di Pulau Jawa ada pabrik ini, ya sudah. Ini nanti kita jadikan pusat ini gitu. Jadi tidak ada yang baru. Ya oke saja, itu pasti oke, lebih baik daripada tidak didukung. Tetapi itu adalah pendekatan tradisional, pendekatan konvensional. Jadi yang menjadi fokus adalah wilayah politik. Itu pun lalu yang dipertanyakan lebih lanjut, apa caranya mendukung, bagaimana, dengan anggaran dari mana, anggarannya serba kurang, utang terus tiap tahun. Baik, untuk proyek ini pemerintah memang berharap ada peran serta swasta. Apa pendapat Bapak? Iya, nanti malah waktu mengembangkan itu diserahkan asing aja deh. Mereka pandai dan punya modal gitu kan. Jadi lalu dengan demikian lalu timbul lagi pertanyaan, oke, kalau asing dilibatkan, pembagian manfaatnya bagaimana? Seperti sekarang misalnya Newmont, Freeport gitu. Itu kan tidak pernah ada perhitungan, tidak pernah ada transparansi. Mereka dapat berapa, bangsa Indonesia dapat berapa. Kalau tadi Bapak mengatakan ini bukan hal baru, lantas menurut versi Bapak bagaimana seharusnya Pak Kwik? Kalau yang baru itu begini, loh, Pulau Jawa ini punya bakat begitu banyak dalam satu hal tertentu, tapi kok tidak ada unit produksinya. Bagaimana mendukung itu dengan memberi insentif? Barang siapa mau invest dalam bidang ini, diberi banyak keringanan gitu. Nggak ada kan gitunya. Yang ada kan yang sudah ada disebut itu. Daerah ini, industri ini semua sudah ada semua gitu. Ya mau diapakan gitu. Jadi kayak gimmick saja. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.